telah mutawatir hadis yang sahih yang menunjukkan kebenaran menyapu di atas dua khuf anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min fi'lihi wa amrihi bidzalika wa tahridhihi fi, dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memerintahkan hal tersebut. Wa antum apa di situ tulisannya? Takhrisihi. Ini kurang pas kalau takhrisihi. Tidak ada yang tertulis tahridhihi. Ada enggak yang tertulis tahridhihi? Antum apa di situ? Takh. Kha. Bukan ha. Itu lebih ngawur lagi. Hah? Ta oh, ra di situ, ra di depannya ra. Kha, iya na'am, sahih. Tarkhisihi fihi, na'am. Wa amrihi bidzalik wa tarkhisihi fihi. Di sini punya ana terbalik, takhrisihi. Makanya jadi membingungkan ini maknanya. Tarkhisihi yakni rukhsah. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kepada para sahabatnya untuk menggunakan al-mashu al-khufain atau mengamalkan al-mashu al-khufain. Nah, qala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, berkata al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, laisa fi qalbi min al-mashi syai'un, tidak ada sedikit pun dalam hatiku berkenaan tentang masalah menyapu di atas dua khuf. Fihi arba'una hadithan anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dalam permasalahan ini ada 40 hadith yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sangat yakin dengan syariat diperbolehkan yang menyapu di atas dua khuf. Wal muradu biqaulihi, yang dimaksud dengan ucapan al-Imam Ahmad, laisa fi qalbi adna syakkin fi jawazih, bahwa tidak ada sedikit pun dalam hatiku keraguan tentang diperbolehkannya menyapu di atas dua khuf. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, berkata al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, haddathani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu masaha 'ala al-khuffain, telah memberitakan kepadaku 70 dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau menyapu di atas dua khuf. Beliau menyapu di atas dua khuf. Beliau menukilkan 70 orang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini sangat jelas menunjukkan bahwa hal ini merupakan perkara yang disyariatkan, yang merupakan rukhsah bagi kaum muslimin ketika mereka hendak menyapu di atas dua khuf dan yang semisalnya. Wa min hadhihi al-ahadith, termasuk di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang diperbolehkan yang menyapu di atas dua khuf, hadithu Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala. Hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha 'ala al-khuffayhi wa masaha 'ala khuffayhi. Kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau buang air kecil yakni kencing, kemudian beliau berwudu dan menyapu di atas dua khufnya. Muttafaqun alaihi, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, al-Imam Muslim, dan diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radiyallahu ta'ala anhu. Qala al-A'mash an Ibrahim, berkata al-A'mash Sulaiman bin Mihran an Ibrahim, Ibrahim bin Yazid an-Nakha'i, beliau mengatakan kana yujibuhum hadal hadith, adalah mereka itu sangat senang dengan hadith ini, mereka sangat kagum terhadap hadith ini. Lianna Islam Jarir kana ba'da nuzulil ma'idah, yakni ayat al-wudu, sebab Jarir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini, beliau masuk Islam setelah turunnya ayat yang terdapat dalam suratul Maidah, yaitu ayat yang menjelaskan tentang disyariatkannya berwudu,